الله وأنتم مسلمون أما بعد. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali mengkaji bersama kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih pada bab yang ke-11 yaitu babul mujahadah, bab tentang mujahadah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang bunyinya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah, sungguh-sungguh berjuang di jalan kami, niscaya benar-benar kami akan tunjukkan mereka subulana, jalan-jalan hidayah, jalan-jalan kebaikan yang bisa mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Bisa kita simpulkan dari ayat ini bahwa seseorang yang senantiasa bermujahadah, maka dia akan menjadi orang yang muhsin. Orang yang muhsin. Siapa itu orang yang muhsin? Orang yang muhsin adalah orang yang Allah senantiasa dapatkan dia dalam perkara-perkara yang dicintai. Dan Allah tidak dapatkan dia dalam perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah. Sebutkan dalam sebagian definisi ihsan adalah alla yafkidakallahu haitsu amarak wa alla yajidakallahu haitsu nahak. Jangan sampai, namanya ihsan, muhsin adalah jangan sampai Allah mendapatkan engkau dalam tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Ya. Dan jangan sampai Allah kehilangan engkau di tempat-tempat yang diperintah. Jangan sampai Allah dapatkan engkau di tempat-tempat maksiat, di perbuatan-perbuatan maksiat, di perkataan-perkataan maksiat dan dosa, di keyakinan-keyakinan yang berbau maksiat dan dosa, yang Allah dapatkan. Tapi sebaliknya, Allah senantiasa mendapatkan engkau dalam perbuatan-perbuatan baik, dalam ketaatan, dalam perbuatan-perbuatan ma'ruf. Ini namanya orang yang muhsin. Baik dia berbuat ihsan kepada dirinya sendiri, berarti dia tidak mendzalimi dirinya sendiri. Dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ataupun kepada orang lain. Ya, kepada orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tuanya. Jangan sampai Allah dapatkan kita ini durhaka kepada orang tua. Jangan sampai Allah dapatkan kita ini zalim kepada istri. Atau jangan sampai Allah mendapatkan seorang istri zalim kepada suaminya. Dan jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan orang tua mendzalimi anaknya dan menyia-nyiakan mereka. Ini ihsan kepada orang lain. Jadi ihsan itu mencakup berbuat baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hijr. Ya, surat Al-Hijr ayat 99. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Dan beribadahlah engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta sampai ya'tiyaka datang kepadamu al-yaqinu, al-yaqin, yaitu kematian. Ayat ini adalah perintah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga perintah untuk umatnya. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan bahwa perintah itu hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini dikatakan fihi amrun minallah. Di dalam ayat ini ada perintah dari Allah li ibadihil mu'minin, untuk para hambanya yang beriman, bil istiqamah ala ta'atih, untuk berlaku istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa mujahadati anfusihim li ibadatih, dan berjuang memaksa jiwa mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Hatta yudrikahumul mautu, sampai mereka menjumpai kematian, atau sampai kematian menjumpai mereka. Jadi ayat ini adalah perintah Allah untuk kita semuanya, agar kita ini istiqomah, terus memaksa jiwa kita untuk taat kepada Allah. Ya, taat dalam masalah lisan, taat dalam masalah apa? Keyakinan, taat dalam masalah perbuatan, semuanya. Jadi ketaatan itu mencakup ketaatan lisan, hati, dan anggota tubuh. Kita diminta untuk istiqomah. Sampai datang kepada kita al-yakin. Apa itu al-yakin? Al-yakin itu artinya bukan rasa yakin, bukan. Tapi al-yakin di sini adalah kematian. Jadi kita diperintah oleh Allah beribadah sampai apa? Sampai datang kematian. Ya. Kata Syekh di sini, wal yaqinu huna huwal mautu. Yang dimaksud yakin di dalam Al-Hijr ayat 99 adalah bermakna kematian, al-maut. Bi ijma'il mufassirin, ini berdasarkan kesepakatan para ahli tafsir. Ya, ijma' al mufassirin. Wa dalilu ala dzalika, dalil yang menunjukkan bahwasanya al-yaqin di dalam surat Al-Hijr ayat 99 itu adalah bermakna kematian adalah surat Al-Mudathir. Ya, ayat ditafsirkan dengan ayat. Itu adalah metode penafsiran yang paling utama. Jadi Al-Hijr 99 ditafsirkan dengan surat Al-Mudathir ayat 43 sampai 47. Ayat berapa? Surat apa? Mudathir 43 sampai 47. Ya. Apa yang ada di dalam ayat itu? Percakapan tentang penduduk neraka. Atau percakapan yang obrolan-obrolan penduduk neraka ketika mereka ditanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika ditanya kepada mereka, ma salakakum fi saqar. Apa sih yang menyebabkan kalian itu dimasukkan ke dalam saqar? Qalu, mereka mengatakan, lam naku minal musallin. Kami tidak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak pernah memberi makan orang miskin. Ora gelem sholat, pedit. Na'udzubillah min dzalik. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Dan dulu kami sering ngobrol-ngobrol perkara yang buruk. Dan menggunakan perkara yang buruk itu untuk membantah. Membantah apa? Kebenaran. Jadi seringnya itu kalau ada kebenaran, dibantah dan diobrolkan dulu. Wih, ada seperti ini. Gimana cara bantahnya? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kebenaran itu dicari bukan untuk diyakini, tapi dicari untuk dibantah. Na'udzubillah min dzalik. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Dulu kami itu senantiasa ngobrol sama orang-orang yang suka membicarakan keburukan. Dan dengan keburukan itu kami bantah kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami dulu senantiasa mendustakan hari kebangkitan. Hatta atanal yaqinu. Sampai datang kepada kami al-yaqinu. Apa al-yaqinu? Kematian. Sampai datang kepada kami kematian. Yakin di sini yang bermakna kematian digunakan di surat Al-Mudathir 43 sampai 47. Digunakan untuk menafsirkan yakin yang ada di surat Al-Hijr ayat 99. Ya, maka tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa yakin di sini adalah sampai datang keyakinan hati. Jadi kalau sudah yakin tidak beribadah lagi. Ya. Beribadahlah sampai kamu taraf yakin. Kalau sudah yakin, tidak perlu beribadah lagi. Ini salah. Ya. Ini jelas, jelas salah. Wa fi sahih al-Bukhari min hadisi Ummul Ala al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam hadis juga disebutkan kalimat yakin artinya mati. Bahwa suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma Utsmanu." Adapun Utsman. Utsman yang di sini dimaksud adalah Utsman bin Madh'un. Ya, Utsman bin Madh'un. Suaminya Ummul Ala Al-Ansariyah, yaitu Khawlah bintu Hakim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Amma Utsmanu." Adapun Utsman ini bin Madh'un, faqad ja'ahul yaqinu min rabbih, maka sudah datang kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Ai al mautu, yaitu apa? Kematian. Jadi yakin itu artinya apa? Kematian. Beribadahlah terus kepada Allah sampai datang kematian. Ya kadang jatuh sakit. Tapi tetap harus mujahadah. Dipaksa jiwa ini untuk tetap beribadah kepada Allah. Kadang senang. Lu seneng kan ibadahnya saya mantap. Jari siapa? Biasanya angger seneng gampang kelalen. Ya. Kumpul karo putu, seneng. Wih, ngerti-ngerti bablas sholat. Asar, Masya Allah. Kan begitu. Jadi senang itu bukan berarti orang itu lantas jadi semangat. Belum tentu. Bahkan ujian dengan kesenangan jauh lebih berat dibandingkan ujian dengan kesusahan. Makanya sebagian sahabat mengatakan, kunna utulina bil fakr fasobarna. Dulu kami ini diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Kami mampu bersabar. Fumabtulina bil ghina. Kemudian kami diuji dengan kekayaan. Fama falam nasbir. Maka kami ternyata sulit untuk bersabar. Angger lagi, kalau sedang diuji kesusahan, Kelingan terus sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Isuk, awan, sore, bengi, ngelilir. Anu utangnya nuwun sewu. Utangnya lagi apa? Lagi akeh. Tangi turu, subuh, kelingan. Bunga, ya Allah, lunasilah hutangku, ya Allah. Ya. Ketika sujud, ya Allah, lunasi hutangku, ya iqdi anniddain, iqdi anniddain. Terus, bengi, anu krungu alarm, pikirannya ditagih apa? Ditagih utang. Ngelilir langsung, ya Allah, lunasi, ya Allah, Masya Allah. Terus begitu apa? Lunas. Doa atau enggak? Jarang seperti itu. Ya mungkin ganti doa. Dulu ketika belum dapat jodoh, ya Allah, jodohkan ya Allah. Ya. Isuk, awan, sore, bengi. Ya Allah, mudahkanlah jodohku ya Allah. Lamba sarwis untuk jodoh. Jenengan pun tunggu mulai, napa dereng. Ya, artinya terkadang seseorang sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, lupa sama Allah. Atau terlalaikan. Makanya dulu, nuun sewu, para ulama itu lebih seneng dongane daripada dikabulkannya. Jadi mereka lebih suka doanya daripada apa? Dikabulkannya. Ibaratnya apa? Barang hilang. Dong, ya Allah, kembalikan barangku. Tidak dikembalikan, tidak masalah. Yang penting bisa apa? Berdoa. Kondisi seperti itulah yang disukai para ulama terdahulu. Beda dengan kita. Kita nopo kulong ya? Bula. Ini pengalaman bersama, Mbok Menawi. Ya. Beda dengan kita. Kita itu pinginnya ndonga langsung nopo. Makbul. Mustajab. Ya, tidak ada masalah sebetulnya. Tapi itulah kedekatan hati ulama zaman dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi susah, mereka justru senang doanya. Jarang mereka mendapatkan hati yang lembut seperti dalam kondisi musibah. Jarang didapatkan. Seorang kalau diuji dengan kesusahan itu lebih ringan untuk mengingat Allah dibandingkan orang yang diuji dengan apa? Dengan kesenangan. Makanya harus bermujahadah. Ya, kalau susah, paksa jiwanya untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agi senang, ya dipaksa jiwanya untuk terus beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, yaitu tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan dua hal dari ayat ini, ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Yang pertama, ayat ini adalah menjadi dalil tentang wajibnya ibadah atas seorang manusia, atas seseorang selama akalnya masih utuh. Ya. Jadi selama akalnya masih utuh, maka dia wajib untuk apa? Beribadah. Fayusalli bihasabi halihi. Maka bagaimanapun kondisi orang itu, selama akalnya masih utuh, akal niku teng mriki napa teng mriki nggih? Akal di kepala apa di hati? Kepala? Ya, memang ada perbedaan di kalangan apa? Ulama. Tapi yang lebih tepat akal itu di sini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka memiliki qulub. Qulub itu letaknya di mana? Di dada sini ya. Mereka memiliki hati, tapi tidak menggunakannya untuk berakal. Jadi akal itu di sini. Ya, wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Di dalam hati ya. Kalau ini apa? Ini alat berpikir. Jadi kalau mikirkan di sini. Ya. Tapi kalau orang buruk dikatakan hatinya busuk. Ya, hatinya apa? Busuk, bukan apa? Bukan akal, bukan kepalanya yang bukan kepalanya busuk, hatinya busuk. Ya. Baik. Selama orang itu masih berakal, bagaimanapun kondisinya, maka dia tetap wajib beribadah. Kama tsabata fi sahihil Bukhari. Sebutkan di oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ini tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsirnya ulama Syafi'iyah. Ibnu Katsir adalah ulama dari mazhab Syafi'i. Ya, beliau mengatakan demikian. Kama tsabata fi sahihil Bukhari, sebagaimana disebutkan dalam sahih Bukhari. An Umran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat. Ini sudah ada. Dari Umran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shalli qa'iman, salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau enggak bisa sambil berdiri, mungkin karena apa? Kurang sehat. Fa qa'idan, maka salat sambil duduk. Fa illam tastati, kalau memang tidak bisa sambil duduk, fa ala jambin, salatlah sambil berbaring, bukan tidur, berbaring, ya. Nah ini, orang yang masih punya akal, sholat berdiri. Kalau memang tidak bisa berdiri, sholat sambil duduk. Kalau duduk tidak bisa, sambil berbaring. Ini mujahadah. Ini yang namanya mujahadah. Menjalankan ketaatan kepada Allah selama akal masih ada pada diri kita. Mujahadah. Meninggalkan segala macam bentuk maksiat kepada Allah selama akal masih pada diri, ada pada diri kita. Ini namanya beribadah sampai kematian. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ayat ini menunjukkan kesalahan orang-orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yakin adalah derajat makrifat. Ayat ini siapa yang tadi yang bilang? Al-Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir kesohor Indonesia, kenal insyaallah pondok-pondok pesantren semuanya kenal Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan ayat ini menunjukkan kesalahan orang yang mengatakan bahwa al-yakin itu maknanya derajat makrifat. Di mana apabila seorang sudah sampai derajat makrifat, maka dia sudah tidak lagi terkena beban syariat. Tidak kena lagi beban syariat. Jadi enggak perlu lagi apa? Sholat. Ya. Zakat. Puasa. Angger ditakoni wis salat durung? Wis. Lah pripun? Eling. Ngerti pokoknya enggak apa? Kalau sudah sampai derajat itu sudah cukup ngeling-ngeling itu sudah. Bahkan nun sewu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, hadza kufrun wa dhalalun wa jahlun. Ini adalah kekufuran, kesesatan dan kebodohan. Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Saya sudah cek ke buku tafsirnya. Ini kan bukan buku tafsir, buku syarah hadis. Saya sudah cek ke buku tafsirnya dan memang beliau mengatakan demikian. Rahimahullahu ta'ala. Fa innal anbiya alaihimus salatu wassalam. Lihat para nabi, kata beliau. Kanuhum wa ashabuhum a'lamun nas billah. Mereka dan para sahabat mereka adalah orang yang paling mengenal Allah, paling makrifat pada Allah. Wa a'rafuhum bihuquqihi wa sifatihi wa ma yastahiqqu min at-ta'zim. Pokoknya orang yang paling mengenal Allah. Wa kanu ma'a hadza, tapi ternyata mereka a'badan nas a'bada wa aktsaran nasi ibadatan. Mereka adalah orang yang paling banyak ibadahnya. Dan mereka muwadhabah, terus-menerus beribadah sampai kematian. Siapa yang paling layak menjadi contoh bagi kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai menjelang meninggal tetap sholat. Bahkan ketika itu apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam sempat pingsan. Begitu sadar, ingat sholat. Minta datangkan air. Kemudian beliau pun mengguyur badannya. Kemudian berdiri untuk mau atau ingin melakukan sholat lagi. Kemudian pingsan lagi sampai beberapa kali. Itu Rasul, orang yang paling kenal Allah. Ibadahnya sampai meninggal dunia. Abu Bakar juga demikian. Umar bin Khattab meninggalnya dalam keadaan sholat. Bahkan dia sempat pingsan. Ketika itu belum sempat, belum selesai sholatnya. Para sahabat bingung, ini mati ini Umar bin Khattab. Kata sahabat yang lain, saya tahu ada kode. Kalau apa ATM namanya kode apa? PIN ya. Saya punya PIN. Kalau PIN ini dibisikkan pada Umar, enggak reaksi, berarti dia mati. Tapi kalau PIN ini dibisikkan pada Umar, dia reaksi, oh masih hidup berarti. Apa itu dibisikkan? Ya Amirul Mukminin, as-salah, as-salah. Langsung jenggelek. Berarti Umar masih hidup. Dibangunkan tadinya belum apa? Enggak bangun-bangun. Begitu, as-salah, Amirul Mukminin, as-salah. Jenggelek. Salat, salat katanya. Enggak akan beruntung orang yang meninggalkan salat. Itu Umar bin Khattab. Dan yang lain-lain, mereka meninggal dalam keadaan masih beribadah kepada Allah sampai menjelang meninggalnya. Itu wali. Hakikat wali. Itu kayak gitu. Makanya kalau ada wali, dikon sholat mencengar, cengir. Malah apa? Nuhun sewu kelepas, kelepus di apa? Di luar. Waktunya orang yang lain sholat, dia malah ya'bud, mengudud. Kenapa? Ya itu. Maka itu perlu dipertanyakan kewaliannya. Ya. Sekarang ini orang, sebagian orang itu gampang mengira bahwasanya orang itu wali. Padahal kadang sebagian orang itu jelas-jelas orang apa? Orang gila. Nggak ada wali di zaman. Wali itu Abu Bakar. Nggak pernah yang namanya Abu Bakar kemudian sampai nggak meninggal ngomong bicara yang aneh-aneh itu nggak pernah. Umar juga demikian nggak pernah. Zaman sekarang, zaman yang jauh dari sahabat, kok katanya ada wali. Sing perilakunya apa? Nganeh, nganai tur ngedab, ngedabi. Ya, na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua wali dan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya wali Allah itu adalah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua kandungan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir berdasarkan ayat Al-Hijr ayat 99. Demikian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk melakukan mujahadah. Ya, mujahadah. Berlaku memaksa jiwa untuk melakukan apa? Kebaikan-kebaikan dan meninggalkan segala macam perbuatan yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Ada satu sisi yang kemarin pernah saya janjikan, belum saya sampaikan, tentang Utsman bin Mad'un. InsyaAllah ta'ala akan saya singgung pada pertemuan yang akan datang. Sekilas tentang siapakah Utsman bin Mad'un yang tadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Utsman, dia telah datang kematian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita sebutkan sekilas sebelum masuk kepada atau ayat berikutnya, yaitu surat Al-Muzammil ayat 8. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika